Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para pendengar yang berbahagia, kembali lagi kita mengudara melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Dan insya Allah hari ini kita akan memasuki kisah Nabi Nuh alaihissalam dalam surah Hud ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, sesungguhnya saya adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu. Ayat ini adalah menjelaskan tentang diutusnya Nabi Nuh alaihissalam, yaitu sebagai rasul kepada kaumnya. Dan Nabi Nuh alaihissalam harus menjalankan misinya, yaitu penyampaian risalah. Sebagaimana yang dikatakan dalam ayat ini, inni lakum nadhirum mubin. Nadhir di sini artinya adalah pemberi peringatan. Mubin di sini adalah yang betul-betul nyata. Nabi Nuh alaihissalam itu adalah memberikan peringatan. Ini mempunyai kaitan dengan ayat yang sebelumnya kita kaji, yaitu sebagaimana firman Allah, masalul fariqaini kal a'ma wal asammi wal basir was sami hal yastawiyani masalan afala tadhakkarun. Di sini ada dua kelompok kata Allah Subhanahu wa taala, atau dua golongan. Yang pertama golongan orang kafir dan kedua golongan orang mukmin, yaitu al-a'ma buta, wal-asam tuli, dan wal-basir mendengar, was-sami mendengar, dan wal-basir di sini artinya melihat. Kedua golongan ini sama keadaan dan sifatnya. Maka tidaklah kamu mengambil pelajaran dari perbandingan tersebut. Maka gunanya Nabi Nuh alaihissalam diutus Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul kepada kaumnya adalah guna untuk memberikan peringatan. Maka peringatan ini akan mengalami nanti kepada kaumnya itu adalah terjadi kepada kedua kelompok. Pertama, orang yang tidak beriman kepada Allah, artinya kafir, dan kedua, orang yang betul-betul mengikuti Nabi Nuh alaihi salam, itulah orang-orang yang betul-betul mendengar dan melaksanakan perintah Allah. Karena Nabi Nuh diutus hanya untuk sebagai peringatan. Nah, di sini sudah ada narasumber kita, Ustaz Sapiar. Ustaz Sapiar, di sini dijelaskan bahwasanya arsalna, Nabi Nuh diutus itu adalah sebagai nadir atau peringatan. Kira-kira bagaimana bentuk nadir ini, Ustaz Sapiar? Baik para pendengar RRI, di mana Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Paparan yang telah diungkapkan Ustaz Fajrul di awal tadi menyinggung tentang peringatan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dua golongan, di mana golongan satu yang berbuat maksiat dibandingkan kepada orang yang tuli dan buta, kemudian orang yang melakukan amal soleh adalah orang yang melihat dan mendengar. Di sini dipertegas lagi, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh alaihi salam sebagai pemberi peringatan, ya. Di sini jelas bahwasannya yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala adalah memberikan peringatan kepada mereka yang tidak mau mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dapat kita simpulkan pemberi peringatan adalah memberikan satu kebenaran bahwasannya orang yang berbuat maksiat atau orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan satu ancaman, sehingga apa? Supaya mereka itu mendengar dan bersiap-siap bahwa apa yang dijanjikan Allah dengan janjinya al-wa'id itu pasti akan datang kepada orang-orang yang ingkar. Kalaupun ada pun orang-orang yang beriman, hanya saja dijadikan Nabi Nuh alaihi salam sebagai peringatan kepada hal yang baik, bahwa begini dan begitu, ini jalannya untuk mempertahankan risalah ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tambahan dari kami, Ustaz. Iya. Kata-kata nadhir di sini adalah sebagai peringatan. Peringatan ini adalah kalau kita melihat kisah dari kisah Nabi Nuh alaihissalam atau di dalam Al-Qur'an Qisasul Anbiya, bahwasanya ketika dikatakan seperti itu, tentunya Nabi Nuh alaihissalam tentu harus bersabar dan banyak bersabar dalam kisah yang kita ketahui bahwasanya bagaimana kisah Nabi Nuh alaihissalam, yaitu bagaimana orang-orang kafir selalu berbuat tidak sesuai atau berbuat celah atau berbuat jahat kepada Nabi Nuh alaihissalam. Artinya tidak pernah mendengar, tidak mau mendengarkan apa yang diingatkan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Maka tibalah saatnya azab ataupun musibah datang kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam sebagaimana yang kita ketahui. Ini bentuk musibah di sini adalah apa? Adalah disebabkan penduduk ataupun kaum Nabi Nuh tidak pernah mau mendengarkan peringatan tersebut, sehingga musibah itu datang menghapuskan dan menghabiskan segala yang ada di permukaan bumi tersebut, sehingga yang ada pada bahtera Nabi Nuh sajalah yang selamat. Sungguh peristiwa itu adalah sangat menakjubkan. Karena apa? Karena sebetulnya kalau kita lihat sampan pada zaman dahulu tidaklah sebesar sampan yang pada saat sekarang ini. Artinya buatannya pun biasa-biasa saja. Tapi itulah, karena Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain, maka segala sesuatu itu kalau sudah atas kehendak Allah, kita akan mampu melawan dan dapat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya itu bersama Allah Subhanahu wa taala. Kebersamaan kita itu juga tentu diiringi dengan sholat kita, dengan munajat kita. Segala tantangan kita tidak pernah pudar, selalu tambah mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena semuanya itu Allah lah yang membuat, Allah lah yang merencanakan. Kita hanya diperintahkan untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Ustaz Safiar melihat dari musibah itu? Kira-kira ya, pelajaran apa yang dapat diambil? Kondisi kita pada saat sekarang ini dengan bentuk musibah yang ada, kalau kita kontekskan ke ayat ini, maka janji Allah benar-benar tidak ada keraguan di dalamnya. Maka bagi orang yang beriman, kadang dia imannya mundur, kadang dia imannya maju. Maka yang diinginkan di sini adalah durasi keimanan itu tetap harus ada sifat istiqomah di dalam hati, sehingga bagaimanapun dia, Allah berikan satu musibah, walaupun tidak kepada dirinya, kepada orang lain, dia mengambilkan itu satu ancaman yang pada satu saat pasti akan menimpa dirinya. Maka kalau satu musibah datang kepada satu kaum, maka tidak akan melihat mana di situ orang yang baik, mana di situ orang yang buruk. Maka Allah akan turunkan. Di satu sisi di sini hikmahnya Allah memberikan satu musibah yang dikatakan Syekh Mutawalli Sya'rawi itu adalah peringatan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada kita, kalaulah ada satu daerah itu maksiat, maka Allah menginginkan di daerah itu tumbul generasi yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah memberikan satu musibah itu tidak ada hikmah di dalamnya, atau Allah itu tega melihat hambanya menderita, tidak. Di sini supaya kita agar selalu meninggikan janji Allah dengan hal yang baik juga ada hikmahnya, yang buruk juga ada hikmahnya. Sehingga apa? Ketetapan iman di dalam hati ini selalu menunjang seorang mukmin agar berbuat lebih baik dan lebih baik lagi. Tapi kalau kita melihat hanya musibah itu sebagai satu ketegaan Allah buat hambanya, maka di sini kita akan pasti akan kita berbaling. Aku beribadah dikasih musibah, aku nggak beribadah juga, aku begini, maka muncul bukan istiqomah di situ, malah muncul sifat yang bolak-balik manusia ini. Maka disinilah kita harus banyak munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan Allah kondisi kita kepada kondisi yang baik. Ya muhawwilul hal hawwilil ahwal ila ahsanil hal, yang artinya adalah ya Allah, rubahlah kondisi kami ini kepada yang lebih baik agar kami menikmati hal yang keadaan yang baik ini. Tapi kalau tidak kita bermunajat ataupun kita sepele dengan musibah sebagai peringatan yang Allah berikan, khususnya pada saat sekarang ini ada banjir, ada gempa, ada daerah yang lain diberikan satu goncangan, kita harus mengambil sikap bahwasannya yang baik juga ada hikmahnya, yang buruk juga ada hikmahnya. Sehingga apa? Konsisten dengan istiqomah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa sinergik dengan keimanan yang kita miliki. Ini tambahan dari kami. Iya, yang menariknya juga di ayat ini, ketika Allah berfirman, walaqad arsalna Nuhan walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum. Tidak dikatakan di sini innahu, padahal ini adalah pada masa yang telah lalu. Tapi kenapa Allah berfirman seperti ini, tidak memakai innahu tapi memakai inni lakum nadhirum mubin? Allah ingin mendekatkan yang gaib itu menjadi betul-betul berada di hadapan kita, kejadian tersebut, sehingga kita merasakan peringatan apa yang disampaikan Nabi Nuh alaihissalam itu sama dengan halnya yang pada saat ini, sehingga kita betul-betul merasakan kejadian yang dulu dengan yang sekarang itu sama saja. Intinya sama tapi kemasannya yang berbeda-beda. Maka untuk itulah, kalaulah kita sudah mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah kabar yang sangat mengembirakan bagi kita agar kita tidak terlalu terus menerus dalam perbuatan maksiat. Mudah-mudahan kita dapat terjaga oleh itu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dan kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.